Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، tadi sebelum iftar kita sudah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-104. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Yang maknanya, dan hendaklah di antara kalian ada sekelompok orang yang menjadi seorang dai. Hendaknya ada sekelompok orang yang mereka itu menyeru kepada kebaikan, mengajak untuk melakukan kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwa ini adalah perintah yang ditujukan kepada umat manusia, bisa bermakna masing-masing di antara kita hendaknya bisa menjadi dari golongan tersebut, atau bisa juga bermakna cukup perwakilan saja atau sebagian dari kita. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya masing-masing di antara kita berusaha dan berupaya untuk bisa menjadi bagian dari mereka yang mengajak kepada kebaikan. Dan untuk menjadi seorang yang mendakwahkan kepada kebaikan, dibutuhkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Yang pertama, dia harus memiliki ilmu terlebih dahulu tentang apa yang akan dia dakwahkan, yang akan dia sampaikan kepada yang lainnya. Dia harus mengetahui mana yang ma'ruf, dan dia juga harus mengetahui mana yang mungkar. Bukan hanya atau bukan menurut hawa nafsunya saja, ini ma'ruf dihukumi secara atau menurut hawa nafsunya dia, ini mungkar berdasarkan hawa nafsunya. Seorang yang menjadi da'i ilallah, menjadi da'i ilal khair, harus mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar menurut syariat. Dan itu tidak bisa diketahui kecuali dengan mempelajari Al-Quran was-Sunnah. Kemudian yang kedua, yang tadi kita sampaikan, seorang hendaknya ketika ingin mengingkari sebuah kemungkaran, mengajak kepada kebaikan, maka hendaknya dia mengetahui terlebih dahulu secara pasti bahwa kemungkaran itu telah dilakukan oleh seseorang. Maka dia harus mencari tahu terlebih dahulu apakah betul fulan tersebut melakukan kemungkaran. Jika betul, maka diusahakan untuk diajak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diajak untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga dari syarat tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ialah seorang da'i ilal khair yang ingin mengajak kepada kebaikan perkara yang ma'ruf, mengingkari dan mencegah perkara yang mungkar, hendaknya berpikir terlebih dahulu dan menimbang apakah amar ma'ruf yang akan dia lakukan ini, amar ma'ruf nahi mungkar yang akan dia lakukan ini, bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau justru akan datang kemungkaran yang lebih besar. Maka apabila diperkirakan akan muncul kemungkaran yang lebih besar dari kemungkaran yang akan dia cegah, yang akan dia ingkari, maka kata Syekh rahimahullahu taala, yang seperti ini tidak tepat. Tidak tepat, karena mengingkari sebuah kemungkaran yang tadinya kecil ternyata berujung pada kemungkaran yang lebih besar. Sehingga seorang da'i ilal khair hendaknya berhati-hati ketika ingin menyampaikan kebaikan, ketika ingin mengajak dan menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan yang baik dan mengajak mereka untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Perlu kehati-hatian. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara adab yang perlu untuk dimiliki oleh mereka yang mengajak kepada kebaikan, ad-da'i ilal khair, dan ini bukan syarat tetapi adab, adalah dia termasuk bagian dari orang yang telah melakukan perbuatan ma'ruf itu dan yang mencegah, artinya menjauh dari kemungkarannya. Artinya apabila dia ingin mengajak orang lain untuk melakukan sebuah amal kebaikan, maka termasuk bagian dari adab ialah dia sudah melakukan kebaikan itu, sudah melakukan kebaikan tersebut, termasuk bagian dari adab, bukan syarat. Bukan syarat. Kalau syarat berarti agak berat. Ingin menjelaskan tentang ibadah haji, berarti dia harus sudah belajar ibadah haji, belajar tentang hukum haji, dan dia sudah menunaikan ibadah haji, kalau dijadikan sebagai syarat. Tetapi disebutkan oleh ulama termasuk bagian dari adab. Apabila tidak terpenuhi, maka tidak mengapa. Ingin menjelaskan tentang keutamaan untuk memerdekakan budak misalnya, kalau seandainya ini dijadikan sebagai syarat, maka seorang da'i ilal khair, seorang da'i ilallah harus memerdekakan budak terlebih dahulu. Tapi ulama menyebutkan ini bukan bagian dari syarat, melainkan ini adalah adab bagi yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan contoh terlebih dahulu. Sehingga disebutkan tentang seorang ulama yang beliau adalah seorang yang menyampaikan mau'izah dan dikenal dengan mau'izahnya, berpengaruh. Orang-orang yang mendengar mau'izahnya sangat apa yang dia sampaikan berpengaruh pada diri-diri mereka. Maka suatu ketika ada seorang budak yang menyampaikan kepada alim ini untuk menasihati tuannya tentang pentingnya atau keutamaan membebaskan dan memerdekakan budak. Kemudian da'i ini atau alim ini menyanggupinya, tetapi dalam waktu yang cukup lama, ditunggu hari demi hari ternyata tidak datang. Terus ditunggu oleh budak tersebut, mana tadi da'inya, mana orang tadi yang ingin menjelaskan tentang keutamaan memerdekakan budak. Kemudian beberapa waktu kemudian dia pun datang menemui budak tersebut, lalu menyampaikan tentang pentingnya keutamaan memerdekakan budak. Ketika ditanya, mengapa engkau baru datang sekarang, padahal dulu aku memintanya, supaya engkau datang untuk menasihati dan menyampaikan mau'izah kepada tuanku tentang keutamaan memerdekakan budak. Maka alim tersebut mengatakan bahwa dirinya belum pernah memerdekakan budak, belum pernah membebaskan budak, sehingga beliau pun tidak ingin menyampaikan tentang ini kecuali kalau dirinya sudah melakukannya. Kemudian beliau pun mendapatkan seorang budak, kemudian dimerdekakanlah budak tersebut. Lalu pada saat itu beliau berani untuk menyampaikan tentang perkara ini. Ini termasuk bagian dari adab bagi mereka yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yakni sudah memberikan contoh terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat tadi menjelaskan tentang anjuran bagi kita untuk menjadi seorang da'i ilal khair, orang yang mengajak kepada kebaikan, dan banyak caranya. Bukan hanya di dalam majlis ta'lim, bisa berbentuk misalnya obrolan ringan dengan teman dan saudara dan yang lainnya, berkirim pesan melalui media-media yang ada. Maka semestinya kita semuanya berusaha untuk menjadi bagian dari mereka yang mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk melakukan perkara yang ma'ruf dan meninggalkan perkara yang mungkar. Banyak keutamaan yang disebutkan tentang hal ini, yaitu orang yang mengajak kepada kebaikan. Di antara keutamaan tersebut adalah apa yang disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithm mithlu athami man tabi'ah. La yanqusu dhalika min athamihim syai'an." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis ini, "Man da'a ila huda." Siapa saja yang menyeru kepada hidayah, menyeru kepada kebaikan, mengajak umat manusia untuk melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah, "Kana lahu minal ajr," maka dia pun akan mendapatkan pahala atas apa yang dia lakukan, "Mithlu ujuri man tabi'ah," seperti pahala yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya. "La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a," dan pahala mereka tidak berkurang sedikit pun. Demikian pula sebaliknya, orang yang mengajak kepada perbuatan mungkar, orang yang mengajak pada perbuatan kesesatan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, "Kana alaihi minal ithm," maka sungguhnya dia mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang telah mengikutinya dan tidak mengurangi sedikit pun dosa-dosa mereka. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesempatan bagi kita untuk menjadi ad-da'i ilal khair, mengajak orang lain supaya melakukan kebaikan. Maka apabila orang tersebut mengikuti apa yang kita sampaikan, apa mengikuti ajakan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, biidnillahi azza wa jal, dengan sebab itu kita pun akan mendapatkan pahala. Pahala orang-orang yang mengikuti apa yang kita sampaikan dapat dari situ. Terus semakin banyak orang yang mengikuti kebaikannya, maka semakin banyak pula pahala yang akan didapatkannya. Dengan catatan dia menjadi seorang ad-da'i ilal khair, menjadi seorang penyeru yang mengajak kepada kebaikan, kebaikan yang berkaitan dengan urusan dunia maupun kebaikan yang berkaitan dengan urusan akhirat. Sebaliknya, ada peringatan dari Rasul alaihi salatu wassalam, bahaya dari mengajak atau menyeru kepada perbuatan yang jelek, perbuatan yang mungkar, mengajak. mengajak untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak untuk melakukan kemungkaran, mengajak untuk melakukan perbuatan yang telah diharamkan, mengajak untuk mengikuti kebiasaan dia dan kebiasaan-kebiasaan buruk, mencuri, berbohong, dan seterusnya dari bentuk kemaksiatannya, maka dia pun akan mendapatkan dosa, dan dari orang-orang yang mengikutinya pun dia akan mendapatkan dosanya. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini da'a, mengajak, menjelaskan kepada mereka. Dan ini bisa terjadi atau bisa dilakukan dengan ucapan ataupun perbuatan. Ad-da'i ilal khair ataupun ad-da'i ilal dhalalah, orang yang mengajak, menyeru untuk melakukan perbuatan baik, ataupun orang yang mengajak dan menyeru untuk melakukan perbuatan mungkar, bisa terwujud dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya. Kalau dengan ucapan jelas berupa ajakan, menjelaskan tentang keutamaan, misalnya keutamaan salat sunnah duha misalkan, menjelaskan tentang salat witir, salat tarawih, menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quranul Karim, sebatas menjelaskan, lalu menyeru dan mengajak untuk melakukan amalan-amalan tersebut dengan ucapannya, maka dia pun akan mendapatkan pahala. Kalau ada orang yang mengikuti apa yang dia sampaikan dan mengamalkannya, dia pun akan mendapatkan pahala dari orang-orang tersebut. Ini dakwah dengan qaul, dengan lisan, dengan ucapan. Juga terkadang bisa terjadi dengan perbuatannya. Dia misalkan adalah seorang tokoh, seorang yang diikuti, yang dijadikan sebagai panutan. Dia membaca Al-Quranul Karim di dalam masjid. Dia menjaga sholatnya. Niatnya dia ikhlas lillahi azza wa jal. Tidak ada niatan untuk mendapatkan sanjungan dan pujian dari orang lain. Dia betul-betul tidak ada keinginan pada niatan-niatan tersebut. Lalu ada orang-orang yang melihatnya, masya Allah, rajin sekali dia sholatnya, masya Allah, bacaannya bagus sekali dia. Lalu orang tersebut tergerak hatinya, kemudian berusaha mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tadi, tokoh tadi, panutannya. Maka secara tidak langsung dia telah menjadi da'i ilal khair, dia pun mendapatkan pahala. Demikian pula sebaliknya, mereka yang mengajak kepada kesesatan, entah itu dengan sengaja menggunakan lisannya, dengan ucapannya, atau dengan tulisannya, maka dia pun akan mendapatkan dosa. Semakin banyak orang yang mengikuti dia, kejelekan dia, semakin banyak pula dosa yang akan dia dapatkan. Atau dia tidak mengajak, tetapi memberikan contoh dengan perbuatannya secara langsung. Dia tidak mengajak, tetapi dia menampakkan perbuatan jeleknya, lalu diikuti dan ditiru oleh banyak orang. Maka dia pun teranggap sebagai seorang da'i ila dhalalah, dan dia pun akan mendapatkan dosanya. Maka dari sini ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh ulama, al-mutasabbib kal-mubashir, orang yang menjadi sebab terjadinya sesuatu, maka dia seperti orang yang langsung melakukan sesuatu tersebut. Kalau kita menjadi sebab, menjadi perantara orang lain melakukan kebaikan, maka kita seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Al-mutasabbib kal-mubashir, orang yang menjadi sebab orang lain melakukan kebaikan, maka dia pun seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut, dapatkan pahala. Dia mengajarkan, menjelaskan tentang keutamaan sholat duha, kemudian banyak orang yang mengamalkannya, banyak orang yang menunaikan sholat duha setelah itu, menjaganya. Dia kal-mubashir, seperti orang yang melakukan sholat duha tersebut. Ketika dia sedang sakit misalnya, atau dia sedang ada halangan sehingga tidak bisa menunaikan sholat duha, ada kesibukan, dia mendapatkan pahala dari mereka-mereka ini yang mengikutinya. Demikian pula dengan mereka yang mengajak kepada ad-dhalalah kal mubasyir, menjadi penyebab terjadinya kemungkaran, maka dia seperti orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dari hadis ini kita mendapatkan sebuah keutamaan dari ad-da'i ilal khair, dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Sebaliknya, mereka yang mengajak kepada ad-dhalalah akan mendapatkan dosa dari dosa orang-orang yang mengikuti perbuatan dia. Kemudian keutamaan yang lainnya yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar la'utiyanna hadhihi ar-rayata gadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Kata sahabat Abu Abbas Sa'ad Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan pada perang Khaybar, la'utiyanna hadhihi ar-rayah, sungguh demi Allah aku akan memberikan bendera komando ini gadan, besok, kepada rajulan, kepada seseorang, yaftahullahu ala yadayh, yang dengan sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan perangan tersebut melalui tangannya. Yuhibbullaha wa rasulah, orang ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya. Bukan hanya itu saja, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat yang berikutnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya cinta kepada dia, cinta kepada orang itu tadi. Kalau kita mengaku cinta, mudah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam, sebatas pengakuan mudah, sebatas pengakuan mudah, tetapi mewujudkan konsekuensi dari kecintaan tersebut tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Maka apabila seorang itu bisa mewujudkan konsekuensi dari kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia pun akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan akan diampuni dosanya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya kalian itu benar-benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Nah, orang yang diberikan sifat ini, orang yang disebutkan dalam hadis ini memiliki kriteria, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah cinta kepada dia, dan cinta kepada Rasul alaihi salatu wasallam, cinta kepadanya, cinta kepadanya. Fabata an-nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Lalu di malam harinya para sahabat radhiyallahu anhum berdiskusi, siapa kira-kira orang yang dimaksud oleh Rasul alaihi salatu wasallam? Siapa orang tersebut yang besok akan diberi bendera komando perang Khaybar, yang dengannya melalui tangannya akan terjadi kemenangan? Siapa mereka? Siapa dia? Falamma asbaha an-nas ghadaw 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Di pagi harinya para sahabat radhiyallahu anhum mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam, menemui Rasul alaihi salatu wassalam, mereka berharap masing-masingnya dialah yang mendapatkan, atau dirinya lah yang mendapatkan bendera komando tersebut. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam bertanya, aina Ali ibn Abi Talib? Di mana Ali? Ali bin Abi Talib. Ada yang menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, huwa yashtaki aynai. Ya Rasulullah, sahabat Ali radhiyallahu an, kedua matanya sedang sakit. Qala fa arsilu ilaihi fa utiya bih. Maka Rasul alaihi salatu wassalam meminta kepada para sahabatnya untuk mendatangkan Ali radhiyallahu an. Maka didatangkanlah Ali radhiyallahu an. Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainihi. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam meludah, meludahi kedua mata Ali radhiyallahu an, wada'alah dan mendoakan kesembuhan kepadanya. Fabari'a hatta ka'allam yakun bihi waja'un. Lalu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala penyakit tersebut sembuh. Dan seolah-olah dia tidak pernah sakit. Seolah-olah sahabat Ali radhiyallahu an tidak pernah sakit mata. Tidak ada bekasnya. Tidak ada bekasnya. Fa'atahu rayah. Setelah itu Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan bendera komando tersebut kepada Ali radhiyallahu an. Qala Ali, maka sahabat Ali radhiyallahu an ketika menerima bendera tersebut mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Wahai Rasul, apakah aku akan memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kami, yakni sampai mereka masuk Islam? Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, unfudh ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Pelan-pelanlah, jalan pelan-pelan sampai engkau berada di tengah-tengah mereka. Setelah itu, ud'uhum ilal Islam. Setelah engkau sampai di tengah-tengah mereka, ajaklah mereka untuk masuk Islam. Dakwahilah mereka supaya masuk Islam. Jadilah engkau menjadi da'i ilal khair. Wa akhbirhum. Setelah mereka mengenal Islam, setelah mereka mau masuk Islam, akhbirhum, sampaikanlah kepada mereka tentang apa yang diwajibkan atas mereka dari hak Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Muttafaqun alaih. Demi Allah, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang melalui sebabmu, melalui perantaramu, khairun laka min humrin na'am, itu jauh lebih baik bagimu daripada onta merah. Yakni apabila ada orang yang mengenal kebaikan, ada orang yang masuk Islam melalui perantaramu, melalui sebab kita, atau ada orang yang mendapatkan hidayah sehingga dia bisa mengenal sunnah melalui sebab kita, melalui perantara kita, melalui usaha kita, khairun, yang seperti ini jauh lebih baik bagimu jika dibandingkan dengan unta merah. Apa itu unta merah? Unta merah itu adalah harta yang paling mewah di kalangan Arab ketika itu, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan duniawi. Harta yang paling mahal pun tidak bisa dibandingkan. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah kesempatan bagi kita. Masing-masing kita memiliki kesempatan dan peluang untuk menjadi ad-da'i ilal khair. Menjadi seorang yang mengajak kepada kebaikan. Entah itu melalui lisannya, tulisannya, atau melalui perbuatan-perbuatannya, melalui contoh-contoh yang dia lakukan, menjadi kesempatan, peluang. Kalau seandainya dengan sebab kita memberikan contoh perbuatan-perbuatan yang baik, ada sekian banyak orang-orang yang mengikuti kebaikan kita, kalau seandainya dengan sebab kita akan ada orang-orang yang mengenal dan tahu tentang kebaikan, tahu tentang Islam, tahu tentang sunnah, sehingga dia mengamalkannya, khairun laka min humrin na'am, lebih baik bagimu daripada unta merah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara keutamaan orang yang menjadi ad-da'i ilal khair, orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak dan menyeru untuk melakukan kebaikan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka orang yang sudah terjun di bidang ini, yang sudah berusaha menjadi seorang da'i ilal khair, pertahankanlah. Karena di balik itu semuanya terdapat keutamaan yang sangat besar yang kita sangat mengharapkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.